أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita panjatkan penjatuhan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada. Para pendengar Radio As-Sunnah FM di Cirebon, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi, Bali dan sekitarnya, dan yang lainnya. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah mulai membahas tentang surat Al-Ma'un atau Ar-Ra'ita. Sama saja. Baik surat Al-Ma'un atau surat Ar-Ra'ita. Dan saat itu kita sudah membahas beberapa mukaddimah, pendahuluan yang kaitannya dengan surat ini. Mulai dari nama-namanya, kemudian juga apakah surat ini makkiyah ataukah madaniyah, jumlah ayatnya, ada berapa jumlah ayatnya? Ada 7. Maka pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pembahasan inti, yaitu tafsir surat Al-Ma'un. Seperti biasanya, sebelum kita mengkaji tafsir rinci dari surat Al-Ma'un ini, kita perlu untuk mempelajari tafsir secara global. Apa sih sebenarnya kandungan umum dari surat Al-Ma'un ini? Kata para ulama, surat ini untuk menggambarkan, diturunkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menggambarkan betapa jeleknya orang-orang yang mendustakan adanya hari pembalasan. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Kemudian dibeberkan di situ betapa buruknya perilaku mereka, yang mana mereka suka menyakiti anak yatim dan tidak mau membantu orang-orang miskin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kemudian dijelaskan pula bagaimana orang-orang tersebut tidak peduli dengan ibadah-ibadah yang sangat mendasar di dalam Islam. Di antaranya adalah salat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Tidak peduli dengan ibadah apa? Salat. Walladzina hum yura'un. Dan juga mereka tidak peduli dengan ibadah zakat. Ayat yang terakhir apa? وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Ini kandungan secara global dari tafsir surat Al-Ma'un. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan rinci dari tafsir surat Al-Ma'un, dan kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi ara'aitalladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita apa artinya? Taukah engkau? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan. Tahu enggak? Taukah engkau? Pertanyaan. Tapi apakah ini sekedar pertanyaan? Atau ada maksud lain di balik pertanyaan ini? Kata para ahli tafsir, pertanyaan yang dimaksud di sini bukan sekedar pertanyaan, tapi pertanyaan yang bertujuan untuk menggambarkan keheranan. Pertanyaan tujuannya untuk menggambarkan bahwasanya yang bertanya itu merasa heran. Dan kadang-kadang bisa jadi pertanyaan itu tidak perlu jawaban. Contoh, seorang bapak melihat anaknya melakukan sederet perilaku yang tidak baik. Satu, mecahkan gelas. Dua, apa? Loh, masa gelas piring semuanya habis nanti? Mecahkan gelas, terus? Hah? Apa? Berkelahi, terus? Apa? Bolos, terus? Janganlah. Mabok. Pokoknya sederet perbuatan negatif dalam satu hari. Dalam satu hari. Akhirnya si bapak sambil geleng-geleng kepala dia mengatakan, engkaukah yang melakukan ini semua, wahai anakku? Ini pertanyaan enggak? Pertanyaan. Butuh jawaban? Hah? Kalau dijawab malah apa? Bisa terbang itu tangan. Nah, ini pertanyaan tujuannya ingin menggambarkan heran. Masa iya-iya anak nyong kayak gue? Nah. Masa anak saya ya melakukan sederet perilaku negatif? Ini pertanyaan tujuannya untuk menunjukkan apa? Rasa heran. Jadi ayat ini, ara'aita, tahukah engkau? Ini pertanyaan tujuannya untuk menunjukkan keheran. Heran. Heran dengan apa? Heran dengan alladzi yukadzibu bid-din. Apa artinya? Orang yang mendustakan ad-din, artinya apa? Agama atau hari pembalasan? Pembalasan atau agama? Dalam ayat ini maksudnya adalah hari pembalasan. Mirip kayak surat apa yo? Al-Fatihah ayat berapa? Ngitung di situ. Ayat berapa? Ayat 4. Apa bunyinya? Maliki Yaumiddin. Apa artinya Maliki Yaumiddin? Penguasa hari pembalasan. Bukan penguasa hari agama, bukan. Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kata ad-din di sana di dalam surat Al-Fatihah mirip kayak ini nih. Kata ad-din di dalam surat apa? Al-Ma'un. Artinya hari pembalasan. Jadi orang-orang yang mengingkari hari pembalasan itu mengherankan. Kenapa Ustaz kok mengherankan? Mereka perilakunya mengherankan karena mereka mengingkari sesuatu hal yang gaib. Yang wajib untuk diimani. Apalagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya hari pembalasan sangatlah banyak. Dan begitu jelas serta gamblang. Makanya aneh, seandainya ada di antara para manusia yang mengingkari, tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Statement para pengingkar hari kebangkitan tersebut antara lain direkam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 16-17. Dalam surat apa? As-Saffat ayat 16-17. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menukil perkataan mereka, "Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman, a inna lamab'utsun?" Kata mereka, apabila kami sudah mati, kemudian kami sudah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami itu akan dibangkitkan kembali? Ini pertanyaan, tapi pertanyaan tujuannya apa? Menentang. Ya. Masa, itu maksudnya gitu. Masa kami sudah jadi tulang, sudah jadi tanah, kok kami akan dibangkitkan lagi? Tidak cukup sampai di situ mereka mengatakan, awa abaunal awwalun, apa juga nenek moyang kami juga seperti itu, akan dibangkitkan pula? Ini pertanyaan mereka. Jadi, argumen mereka mengingkari adanya hari kebangkitan antara lain, kok bisa tubuh yang sudah jadi tulang, sudah jadi tanah pula, kok bisa dibangkitkan? Dan itu dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, qala man yuhyil izama wa hiya ramim, kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim, alladhi ja'ala lakum minash shajaril akhdari nara فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ. Surat apa? Apal teman. Surat Yasin ayat berapa? Ayat 78 sampai 82. Apal ya, coba isinya apa? Ngapa lo? Sebenarnya harus setiap rajin baca surat Yasin, lo kan enggak tahu isinya. Intinya ayat ini adalah membantah orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Yang alasannya kata mereka sama alasannya. Alasannya masa kita sudah jadi tanah kok bisa dibangkitkan lagi? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Qul yuhyih alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkan kalian yang sudah jadi tanah adalah yang menciptakan kalian pertama kali. Jadi yang akan membangkitkan kita pada hari kiamat nanti adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih susah mana bikin baru sama memperbaiki sesuatu yang sudah rusak dan itu pernah ada? Lebih susah mana? Bikin baru. Coba sekarang, apakah setiap orang yang bisa servis motor rusak bisa bikin motor? Hah? Bisa enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena bikin sesuatu yang baru lebih sulit daripada memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Nah sekarang, ketika manusia dibangkitkan dari kubur, itu bikin sesuatu hal yang baru atau memperbaiki sesuatu yang lama? Memperbaiki sesuatu yang lama lebih mudah. Lawang Allah subhanahu wa ta'ala itu kuasa untuk menciptakan manusia dari yang tidak ada menjadi ada. Ini saja Allah mampu, apalagi hanya sekedar mengembalikan manusia susunannya seperti semula, sangat mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ditegaskan di akhir ayat, idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah subhanahu wa ta'ala kalau pengen menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata apa? Kun, jadilah. Langsung apa? Jadi. Dibantah oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perilaku negatif yang akan ditimbulkan dari orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan? Banyak. Jadi yang namanya orang tidak percaya dengan pembalasan, itu akan membuahkan perilaku negatif yang banyak. Di antaranya dalam surat ini disebutkan apa? Ayat yang kedua dan ketiga apa? Hah? Menghardik anak yatim dan tidak mengajak orang untuk memberi sumbangan kepada orang miskin. Jadi dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, ada korelasi yang sangat erat antara keimanan terhadap adanya hari kiamat dengan baik tidaknya perilaku seorang hamba di dunia. Jadi antara kita beriman atau tidak dengan adanya hari kiamat, itu sangat berpengaruh apakah perilaku nanti kita di dunia itu baik atau jelek. Semakin seorang itu percaya dengan adanya hari kiamat, dengan adanya hari pembalasan, maka saat itu dia semakin termotivasi untuk beramal soleh. Jadi orang yang keimanan tentang adanya hari kiamat itu sudah menancap, menghunjam dalam di dalam dirinya, bahkan sudah mendarah daging, maka saat itu seorang akan menjalankan perintah agama serta menjauhi larangan dengan penuh kesadaran, tanpa dioprak-oprak, tanpa dibentak-bentak, tanpa dipaksa-paksa. Kenapa? Karena sudah ada dorongan dari dalam hatinya. Kebalikannya, orang yang tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, atau minimal keyakinannya tipis, maka dia akan berlaku saenae udle dewe. Di mana? Di dunia. Alasannya apa? Dunia itu kan tempatnya happy-happy. Mumpung si urip. Itu si nom. Nanti tua si kayak gue. Ya bukan masalah nom atau tua. Ya. Tapi mumpung si urip. Kapan maning arep happy-happy. Kenapa orang seperti itu? Karena dia itu minim kepercayaannya, keyakinannya tentang adanya hari pembalasan. Tapi orang yang percaya dengan adanya hari pembalasan, maka dia akan terus bermotivasi. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya hidup di dunia itu hanyalah sementara. Setelah kehidupan ini akan ada kehidupan abadi, di mana saat itu kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia, apakah itu baik ataukah jelek. Manakala dia melakukan kebaikan, maka surgalah yang akan menunggu dia. Namun manakala dia melakukan kejelekan, maka nerakalah yang akan menunggu dia di hari kiamat nanti. Jadi ada hubungan yang erat antara keyakinan dengan hari kiamat, dengan apa? Dengan perbuatan seorang hamba baik atau buruk. Makanya dalam hadis Nabi SAW sering sekali dikaitkan antara motivasi amalan baik atau larangan untuk melakukan keburukan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Sering kita dengar, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Sering kan? Apa contohnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah jangan menyakiti siapa? Tetangganya. Jadi di sini Allah atau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, jangan kalian menyakiti tetangga kalau kalian beriman dengan Allah serta apa? Hari akhir. Kenapa? Karena akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah. Mungkin sekarang kita di dunia sebagai orang yang kaya, sebagai orang yang punya kedudukan, sebagai orang yang punya kekuasaan, lantas semena-mena membolimi orang-orang kecil tetangga kita, yang miskin, yang rakyat biasa, kita serobot tanahnya, kita rampas, kita gusur. Mungkin di dunia kita bisa selamat, tapi di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Sedangkan mengambil satu jengkal saja, ya, satu jengkal ini, ya, satu jengkal tanah, ya, nyorok tanahnya tanggane, walaupun cuma satu apa? Satu jengkal. Itu pada hari kiamat orang tersebut akan disuruh gotong bumi 7 lapis. Bisa orang? Bisa orang? Pendeng. Iya. Cuma satu apa? Enggak. Bagaimana dengan ribuan hektar? Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Makanya diingatkan di dalam surat, di dalam hadis Nabi ini, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah kalian menyakiti tetangga. Kemudian kata Nabi SAW, وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ طَيْفَهُ. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati, memuliakan siapa? Tamunya. Ya. Walaupun tamunya itu datang untuk minta, tidak sumbangan. Nah, udah kelihatan bawa kotak, langsung pintunya ditutup. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana wonge apa ya? Ana, tapi pada pura-pura turu. Falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamunya. Kalaupun tidak ngasih, minimal ngasih minum. Ya. Jadi dia itu ya, ya orang ketang oroli, oroli sumbangan ya wis bisa ngombe. Nah. Minimal ya, hormati tamu. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau tidak. Jadi di dalam hadis ini Nabi SAW memotivasi kita untuk melakukan amalan yang baik atau untuk menjauhi perbuatan yang negatif dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masih ada hadis yang lain yang mirip dengan hadis ini. Riwayat At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, "Fala yajlis 'ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamr." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia duduk di depan meja makan yang diedarkan di atasnya minuman keras. Ya. Jadi kalau ke warung itu hati-hati nggih. Warunge dodolan apa? Hah? Apa? Ciu. Apa tahu? Beda tahu sama ciu. Kalau tahu enak. Ciu saya enggak pernah nyicipi alhamdulillah. Hah? Hati-hati. Ya, tidak boleh. Tidak boleh kita itu duduk di depan kita ada apa? Meja yang di situ diedarkan apa? Jangan minum keras. Makanya jangan kalau masuk warung tuh tengok-tengok dulu. Nah, apalagi masuk bar. Nah, apalagi masuk diskotik. Wah, udah rahasia umum itu. Bahwasanya diskotik itu ada gitu-gituannya. Nah, ini di sini dikatakan kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan kalian duduk di depan meja yang seperti itu. Ya. Ini semuanya menggambarkan kepada kita adanya korelasi yang sangat erat antara keimanan dengan hari kiamat dengan perilaku kita. Dan cara seperti ini mengkaitkan antara perilaku dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir juga dipakai dalam Al-Quran. Dan banyak dalam ayat Al-Quran, saya hanya akan sebutkan beberapa contohnya saja. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Surah Al-Baqarah ayat 228. Silakan nanti dibaca sendiri. Ya. Kemudian juga dalam surat At-Taubah ayat 99. Surat apa tadi? At-Taubah ayat berapa? 99. Kemudian yang lainnya juga surat Al-Mujadilah ayat 22. Al-Mujadilah ayat 22 dan surat At-Talaq ayat 2. Itu semuanya di situ dikaitkan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ini PR ya, coba nanti dibuka. Ya, coba nanti dibuka. Jadi carut marutnya kondisi negeri kita pada kesempatan kali ini atau di saat ini itu sejatinya bersumber dari kerapuhan akidah mereka. Terutama kerapuhan keyakinan mereka tentang hari kiamat. Tahukah Anda maraknya korupsi itu sumbernya adalah dari kerapuhan akidah? Tahukah Anda bahwasannya pergaulan bebas di antara muda-mudi, di antara para pelajar itu gak sumbernya karena kerapuhan apa? Akidah. Makanya kalau misalnya orang ingin memperbaiki negeri kita, mulailah dari memperbaiki akidah. Karena sumber dari seluruh penyakit di situ. Seandainya di sini sudah diperbaiki akidahnya, maka perbaikan berikutnya akan jauh lebih mudah. Orang korupsi karena apa? Karena dia takutnya sama siapa? Sama KPK. Takutnya sama KPK. Dia tidak takut sama Allah subhanahu wa ta'ala. Buktinya tidak takut apa? Buktinya kalau misalnya tidak diawasi sama KPK, dia cepat-cepat kok korupsi. Anak muda-mudi yang melakukan pergaulan bebas, seringkali mereka sumbernya adalah karena mereka tidak sadar bahwa setelah kehidupan yang fana ini masih ada kehidupan di mana kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita pada hari kiamat nanti. Mereka kira, wah ya sudah, setelah mati ya sudah. Tidak ada kehidupan yang lain. Jadi kalau misalnya kita ingin memperbaiki negeri kita yang sudah sedemikian carut marut, maka perbaikilah dari akidahnya pertama kali. Maka insya Allah saat itu negeri kita akan baik. Orang-orang yang merasa lepas dari hukuman di dunia, bisa menghindar dari penjara saat ini, bisa lolos dari pengadilan. Saya katakan, iya. Sekarang Anda bisa lolos, tapi jangan harap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Anda bisa lolos. Sepintar apapun seorang di dunia untuk membolak-balikkan, untuk menyiasati hukum, dan dia bisa lepas dari hukuman di dunia, mustahil dia akan selamat dari hukuman di akhirat. Karena yang akan menjadi hakim di akhirat siapa? Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia masih disuap, tidak mau. Soalnya nyuapnya setitik. Nah, suap berapa? 10 juta. Wah, 10 juta. Tapi begitu ditambah 0,1 atau ditambah 0,2, gimana? Sebentar, pikir-pikir. Kalau di dunia masih bisa disuap, tapi kalau di akhirat mau nyuap apa? Mau nyuap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin akan disuap. Karena pengadilan pada hari akhirat sangatlah adil. Dan seluruh perbuatan seorang hamba akan dipertanggungjawabkan saat itu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Dan kami akan memasang timbangan yang sangat tepat dan akurat pada hari kiamat. Tidak ada permainan timbangan pada hari akhirat nanti. Fala tuzlamu nafsun syai'a. Dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan walaupun sedikit. Baik itu orang yang baik maupun orang yang buruk. Semuanya akan mempertanggungjawabkan amalannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Apakah itu buruk atau jelek. Dan tidak akan ada dizalimi satupun. Itulah pembalasan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami akan mendatangkannya. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Maka ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita tentang adanya korelasi yang sangat erat antara apa tadi? Antara keimanan dengan adanya pembalasan dengan kebaikan atau keburukan perilaku kita. Di mana? Di dunia ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka pintu pertanyaan, saya akan membuka, akan mengumumkan dua pengumuman. Pengumuman yang pertama, pengajian Ahad kedua di Purwokerto yang biasa diadakan di masjid apa? Masjid Gelora. Ya, pengajian saya yang saya ngisi biasa di masjid, diadakan masjid Gelora untuk bulan ini libur. Untuk bulan ini libur. Silahkan kalau ada yang mau ngaji bisa hadir ke Masjid Agung Baitus Salam di Purwokerto. Yang akan mengisi adalah teman sekaligus guru, ya, teman sekaligus guru kami yaitu Dr. Muhammad Arifin Badri, seorang pakar ekonomi syariah, tamatan dari Madinah. Ya. Silakan bisa hadir di sana di Masjid Agung Baitus Salam di mana? Purwokerto. Ini pengumuman yang pertama. Jadi diharapkan kepada jamaah sekalian untuk memberitahu kepada teman-teman yang biasa hadir pengajian Ahad kedua di masjid mana? Masjid Hur atau Masjid Gelora Indah, supaya pindah ke mana? Pindah ke Masjid Baitus Salam. Jadi jam 9 sampai menjelang zuhur sebagaimana yang tadi sudah diumumkan. Ini pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, juga libur juga pengajian malam Senin. Di mana? Kedung Wuluh. Nah, di Musola Al-Hidayah Kedung Wuluh juga libur. Karena juga ada beliau, Dr. Muhammad Arifin Badri, yang akan ngisi pengajian di Masjid Al-Ikhlas Babakan. Tahu Masjid Al-Ikhlas Babakan? Hah? Tahu. Nah, yang tahu ya tahu, yang enggak ya. Yang enggak ya cari tahu ya, yang enggak cari tahu ya. Diadakan di Masjid Al-Ikhlas di desa apa? Babakan, ba'da maghrib sampai isya. Jadi pengajian yang di Gedung Wuluh libur. Kalau mau hadir silahkan hadir di mana? Di Masjid Al-Ikhlas Babakan malam apa? Senin, ba'da maghrib sampai isya. Monggo silahkan bisa dihadiri, ambillah manfaat dari para ahli ilmu. Silahkan kalau ada yang bertanya. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana hukumnya menggerakkan telunjuk saat tasyahud dalam sholat? Bagaimana sanad hadis tersebut? Menggerakkan telunjuk, ya. Kalau kita tasyahud kan kita mau mengacungkan apa? Telunjuk. Apakah telunjuknya itu digerak-gerakkan atau cuma diacungkan? Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya karena hadisnya sama-sama sahih. Baik yang menggerakkan telunjuk maupun yang sekedar apa? Mengacungkan. Makanya kalau jenengan lihat di samping jenengan ada yang goyang-goyang, itu jangan ditertawakan. Ya, karena itu ada argumennya, ada hadisnya, dan hadisnya sahih insyaallah. Seingat saya saat itu skripsi S1 saya bahas masalah itu. Skripsi S1 saya bahas masalah apa sih hukumnya apa? Menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Maka silahkan yang mau menggerakkan juga boleh. Yang mau tidak menggerakkan juga tidak apa-apa. Karena hadisnya juga sahih. Ya. Bagaimana orang Islam yang percaya dengan adanya reinkarnasi? Jadi mungkin kalau istilah Jawa itu nitis ya. Nitis sekang bae, kemudian apa? Wah, ini turunan bae sakti. Nah. Atau yang lebih parah itu dari manusia kemudian pindah jadi monyet atau jadi harimau, sehingga harimaunya itu harimau yang sakti ya. Ini bukan bagian dari Islam. Bukan bagian dari Islam. Itu adalah keyakinan-keyakinan orang-orang yang tidak beragama atau beragama dengan agama non-agama samawi. Agama samawi itu ya agama yang diturunkan dari langit. Bukan dibikin oleh orang yang di muka bumi. Bukan. Ya. Dan ini apakah termasuk dalam kategori orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan? Kalau misalnya dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat, ya iya. Ya. Iya. Dia meyakini bahwasanya orang itu tidak akan pernah dibangkitkan pada hari kiamat. Dia cuma pindah saja. Kalau dia meyakini seperti itu dan tidak ada kebangkitan, ya ini termasuk orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Dan ini mengingkari salah satu prinsip yang sangat mendasar di dalam Islam. Makanya kan itu termasuk rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang keberapa? Yang kelima. Beriman dengan adanya hari akhir. Nah, ini termasuk ingkar kepada rukun iman. Dan ini jelas bisa divonis keluar dari agama Islam. Ya. Maka berhati-hatilah kepada kaum muslimin untuk mengikuti pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Ada yang lain, silakan. Ya. Ada lima hewan yang boleh dibunuh di tanah halal dan tanah haram. Apa saja? Saya sebutkan yang saya ingat ya. Di antaranya yang kemarin sudah kita sebut yaitu tikus, ya tikus. Kemudian ular, apa? Ular. Kemudian kalajengking. Lalu burung apa? Saya lupa yang dua saya lupa daripada nanti salah mendingan saya apa? Apa? Cicak. Itu ada hadis lain kalau cicak. Tapi yang jelas itu ada apa? Ada tiga ya. Yang pertama ada lima, cuman saya lupa yang duanya. Yang pertama adalah apa? Tikus. Yang kedua ular. Kemudian kalajengking. Jadi kalau misalnya ngelihat ular, ya tidak apa-apa dibunuh. Ya, tidak apa-apa dibunuh kalau berani. Kalau berani. Tapi hati-hati ketika bunuh ular itu bisa jadi ular itu ular jadi-jadian. Ya benar. Iya, ular jadi-jadian maksud saya itu dia itu bukan binatang, tapi dia adalah jin yang menyamar jadi ular. Makanya tidak sedikit kaum muslimin yang kemudian kesurupan setelah membunuh ular. Setelah membunuh ular karena yang dibunuh ternyata jin sehingga bapaknya tidak terima. Bapaknya siapa? Jin. Ternyata yang dibunuh itu anak jin misalnya. Ternyata ular itu anak jin. Bapaknya tidak terima. Tidak terima bapaknya. Akhirnya apa? Akhirnya mengganggu. Atau yang tidak terima suaminya. Ternyata itu siapa? Istrinya jin. Ya. Nah, kita tidak bisa beda-bedakan. Makanya saat itu dijelaskan. Maksudnya kalau kita mau membunuh ya. Kita berta'awud dulu. Ya, berta'awud. Berta'awud kepada Allah. Beristighatsah. A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kalau seandainya ularnya itu maktuing, apa? Hilang. Oh, berarti itu bukan binatang, tapi itu jin. Kalau misalnya panjenengan ta'awud malah tambah apa? Nah, silakan panjenengan boleh lari, boleh bunuh, silakan bebas ya. Ya iya, kalau misalnya enggak berani ya udah lari aja. Nah. Jadi itu perlu dicermati juga ya, perlu dicermati juga. Ya. Yang lain silakan. Apakah sahih hadis yang menjelaskan bahwasanya hewan itu membunuhnya tidak boleh dibakar? Sahih. Ceritanya adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bepergian dengan para sahabatnya, kemudian di tengah jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan hajat. Ya, buang hajat. Nah, ketika Nabi SAW sedang buang hajat, ada di antara para sahabat Nabi SAW yang melihat ada sarang burung. Ada sarang burung, di situ ada anak-anak burung. Kemudian sama mereka diambil itu anak burungnya. Lalu induknya datang, dia apa? Mengepak-epakkan sayapnya, kelihatan kehilangan anaknya. Nah, ketika burung itu sedang mengepak-epakkan sayapnya, Nabi SAW datang. Kata Nabi SAW, "Man faja'a hadhihi biwaladiha." Siapa yang menyakiti induk burung ini dengan mengambil anaknya? Maka salah seorang sahabat mengatakan, "Anak saya wahai Rasul." Kata Nabi SAW, "Rudduha ilaiha." Kembalikan anaknya kepada induknya. Setelah itu Nabi SAW nengok lagi ada perkampungan semut dibakar. Ada perkampungan semut di, dibakar. Kata Nabi SAW, man haraka hadhihi, siapa yang membakar perkampungan semut ini? Kata salah sahabat, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasul. Kata Nabi SAW, innahu la yambagi an yu'adziba bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang boleh menyiksa dengan api kecuali yang menciptakan api tersebut. Yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan dia apa? Jangan dibakar. Malah na'udzubillah min dzalik, ada sebagian orang yang sudah makanannya, maaf, anjing. Ya. Cara bunuhnya itu na'udzubillah min dzalik. Jadi caranya itu anjing diikat apanya? Kakinya, kemudian digantung di mana? Di pohon, dahan pohon, lalu dihidup-hidup ini, hidup-hidup, lalu bikin api di bawahnya. Jadi dipanggang apa? Ketika anjingnya apa? Ya bersuara lah, berkaing-kaing gitu lah. Anjingnya berkaing-kaing, bersuara seperti itu. Kemudian ada orang yang negur orang tersebut yang sedang menyiksa atau sedang membunuh itu. Kasihan, berisik, menang. Itu nih karepe wong mangane kayak piye. Jadi itu dia penjual anjing. Karena menurut orang yang beli itu dagingnya lebih enak kalau seperti itu. Karena ndak keluar apanya? Darahnya. Astagfirullah. Wis panganane, maaf. Anjing cara makannya kayak gitu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ya. Itulah kadang-kadang orang itu sudah, ya itulah kalau orang sudah apa? Sudah lupa dengan hari pembalasan itu, na'udzubillah min dzalik. Itu tidak boleh ya, tidak boleh. Bagaimana hukum mengangkat tangan ketika berdoa sehabis sholat? Hukumnya boleh. Boleh. Kenapa boleh Ustaz? Karena banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang Nabi SAW berdoa sesudah sholat. Banyak hadis. Dan hadisnya sahih. Kalau misalnya ada hadis yang berbicara bahwasanya Nabi SAW berdoa sesudah sholat, maka adab berdoa salah satunya adalah mengangkat tangan. Maka saat itu bisa kita ambil kesimpulan, boleh mengangkat tangan untuk berdoa setelah sholat. Yang dipermasalahkan oleh para ulama adalah manakala mereka berdoa dengan dipimpin oleh satu orang setelah sholat. Itu yang setahu kami tidak ada satupun hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW setelah sholat memimpin makmumnya untuk berdoa. Adapun berdoa masing-masing nggak apa-apa. Lagi pula kebutuhan imam dan makmum bisa jadi berbeda. Imamnya wis tua, wis pengen cepat mati. Maaf ya. Ya Allah, aku pengen cepat mati. Burine, amin, amin, amin. Atau kebalikannya, imamnya masih bujangan, pengen cepat nikah. Ya Allah, cepatlah kami nikah. Belakangnya, amin, amin. Wis tua, wis remaja. Doanya masing-masing, beda-beda. Ya. Antara imam dengan siapa? Dengan makmum. Ya. Yang jelas intinya, setahu kami kalau doa dipimpin bersama-sama setelah sholat itu tidak ada hadisnya. Tapi kalau doa sendiri-sendiri itu boleh. Karena ada apanya? Ada hadisnya. Hanya saja lebih utama berdoa di dalam sholat. Kenapa? Karena doa di dalam sholat itu sangat mustajab. Apalagi ketika sujud, makanya kata Nabi SAW, wa ammas sujudu fa akthiru fihi du'a. Ketika kalian sujud, perbanyaklah apa? Doa. Ketika sujud, perbanyaklah doa. Itu menunjukkan bahwasanya doa di dalam sholat itu sangat mustajab. Bahkan terang-terangan Nabi SAW mengatakan, fa innahu qaminun an yustajaba lakum. Sesungguhnya doa ketika sujud itu sangat mustajab. Itu kata Nabi SAW. Ibarat kita sedang sholat itu sedang kita bermunajat, sedang berbincang-bincang dengan siapa? Allah. Loh, itu justru saatnya kita minta sama Allah. Bukan setelah selesai apa? Selesai munajat kemudian baru minta. Ya kayak jenengan lah, misalnya punya proposal. Punya proposal, kemudian disai ketemu sama pejabat misalnya. Begitu masuk di situ diem aja. Setelah keluar baru gimana ya? Apa? Sekarang mau ngomong. Ya udah lewat. Ya. Makanya lebih afdol doa di dalam apa? Sujud. Karenanya kalau kita cermati, penekanan sesudah sholat itu adalah lebih banyak kepada zikir dan wirid. Ya. Tapi sekali lagi boleh saja untuk berdoa, cuman lebih utama kalau kita doa di dalam sholat. Ada yang lain silakan. Ya. Ya, yang pertama, kalau misalnya kita sudah tobat di dunia, apakah dosa-dosa kita akan dibalas di akhirat? Tergantung jenis tobatnya. Tergantung jenis tobatnya. Kalau tobatnya itu tobatan nasuha, maka at-taubatu tajubbu ma qablaha, at-taibu minal dhambi kaman la dhamba lahu. Kata Nabi SAW, orang yang bertaubat dari sebuah dosa atau dari dosa, seakan-akan dia tidak punya dosa. Kalau orang tidak punya dosa, disiksa enggak? Kalau tobatnya apa? Beneran. Tapi kalau tobatnya setengah-setengah, ya tergantung kualitas tobatnya. Ya, itu. Kemudian yang kedua, ada disebutkan bahwasannya hadis Nabi, innakum lan tadkhuluna al-jannata bi'amalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak akan masuk surga karena amalan kalian. Kalian itu masuk surga karena karunia dari siapa? Dari Allah. Ini maksudnya apa Ustaz? Maksudnya adalah bukan kok kita tidak usah beramal. Maksudnya adalah surga itu kalau dinilai dengan amalan kalian itu tidak nutut, tidak sebanding, ya. Karena amalan kita sedikit, sudah sedikit kualitasnya jelek, ya. Kok mau digunakan untuk membeli sesuatu yang besar, yang mahal, yang tidak sebanding lah, ya. Kayak njenengan mau beli mobil, sangune gur 10.000. Dapat apanya? Pentil, alhamdulillah dua pentil. Ngesuk dari tuku apa nih? Suku bane. Tidak sebanding, itu maksudnya. Jadi kalau surga itu mau dibeli dengan amalan kita tidak sebanding. Makanya Allah itu memasukkan kita ke surga karena kasih sayangnya. Karena Allah sayang, kasihan sama kita, maka Allah masukkan kita ke surga. Dan bukan berarti hadis ini menunjukkan kita tidak perlu beramal. Tidak. Kita perlu beramal. Kita perlu beramal dan amalan itulah yang insya Allah dijadikan sebagai sarana atau jalan yang menuju ke sana. Adapun yang akan memasukkan blus itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi? Tidak ada? Ya. Gimana? Yang kedua apa? Oh iya. Ya. Dua aja. Waktunya udah cukup. Iya. Yang pertama, apakah doa di dalam sujud itu pakai bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Sebaiknya pakai bahasa Arab. Sebaiknya pakai bahasa Arab. Ada sebagian ulama yang bolehkan, tapi sebaiknya pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, sebaiknya pakai bahasa Arab karena ada sebagian ulama yang berpendapat kalau sampai kita mengucapkan kalimat selain Arab di dalam sholat itu sholatnya tidak sah. Maka lebih baiknya kita pakai bahasa Arab. Makanya disitulah kita perlu belajar doa-doa Nabi SAW. Pertanyaan yang kedua, apakah itu tidak membatalkan sholat karena itu bukan bagian dari wirid bacaan sholat? Ya enggak. Ya, karena Nabi SAW membolehkan. Ya. Kalau Nabi SAW tidak membolehkan, baru Nabi SAW mengatakan wa amma sujudu fa aktsiru fihi du'a. Adapun ketika sujud perbanyaklah doa. Nabi SAW membolehkan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, apakah dikeraskan atau tidak? Yang penting mulutnya apa? Yang penting mulutnya bergerak. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.